Barakabikum, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala berikan melalui tetangganya atau saudaranya. Maka barakabikum, kita dibimbingkan untuk membalas kebaikan tersebut. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sa'id ibnu Ufair, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair. Ufair di sini adalah kakeknya. Adapun Sa'id, ayah beliau bernama Kathir. Sa'id bin Kathir bin Ufair. Qala, beliau berkata, haddatsana Yahya ibnu Ayyub, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, an Umarah ibni Huzayyah, dari Umarah ibnu Huzayyah, an Surahbil maula al-Ansar, dari Surahbil yang mereka adalah, yang beliau adalah pembantu dari kalangan Ansor, an Jabir bin Abdullah al-Ansari, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, Jabir bin Abdullah dari kaum Ansor. Jabir bin Abdullah menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun fal yajzihi, barang siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain maka hendaknya membalasnya. Fa'in lam yajid ma yajzihi fal yufni alaihi, maka apabila dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dipergunakan untuk membalasnya, maka hendaknya yang diberi tersebut memujinya. Jazakallahu khairan. Seperti itu barakatuh. Fa innahu idza athna faqad syakarahu, karena sesungguhnya apabila yang diberi tersebut memuji, mendoakan kepada orang yang memberinya, karena memang tidak bisa membalas dengan sebuah pemberian kecuali hanya doa, maka yang memberi tersebut telah dianggap bersyukur kepadanya, yakni berterima kasih kepadanya. Wa in katamahu faqad kafarahu, kalau ternyata yang diberi tersebut sudah tidak bisa memberi balasan dengan sesuatu yang setimpal, tidak juga mendoakan atau memuji yang memberi, faqad kafarahu, berarti dia dianggap mengingkari kebaikan orang yang memberinya. Tidak mengucapkan jazakallahu khairan, diam saja barakallahu, atau bahkan menyepelekan, ya. Wa man tahalla bima lam yu'ta, dan barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak dia miliki, faka'an nama labisa saubai zur, maka seakan-akan dia memakai dua helai pakaian kepalsuan. Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki, ini di luar hutang. Beda kalau orang hutang barakabikum, kemudian dia memakai barang tersebut. Tapi demikian pula, berhutang pun terkadang ada masa-masa yang matmum, masa-masa yang tercela, yakni di luar kebutuhan dia berhutang, padahal tidak butuh untuk berhutang. Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki, maka seakan-akan dia memakai dua helai pakaian kepalsuan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, al-mukafa'atu 'alal hadiyah. Anjuran untuk membalas pemberian orang lain dengan balasan yang setimpal. Bukan wajib hukumnya, sebagaimana yang telah lewat. Barakah hukum sunnah, disunnahkan. Bagaimana pada pembahasan al-hibah wal-atiyah, pada pembahasan fikih muyassar. Anjuran untuk membalas kebaikan orang lain, pemberian orang lain, hadiah dari orang lain dengan yang setimpal. Barakah itu. Dan ini sunnah hukumnya, disukai. Dikarenakan hal itu memang sesuatu yang dituntut, walaupun tidak sampai wajib, dan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi disebutkan oleh Aisyah, wa yuthibu alaiha, dan Nabi pun ketika diberi hadiah pemberian, beliau membalasnya juga. Wa yuqtada bihi fihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan orang yang membalas kebaikan, barakah fikum, dengan yang setimpal, itu juga dalam rangka untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, yajibu ala ghairil mustati'i al-madhu wa du'a'u wa sana'ul hasan. Wajib atas orang yang tidak mampu membalas kebaikan orang lain, hendaknya dia memuji orang yang memberinya, mendoakan kebaikan orang yang memberinya, dan memberikan pujian yang baik. Dalam rangka membalas kebaikan tersebut dan mengganti kebaikan yang diberikan oleh orang yang memberi. Maka barakallahu fikum, kalau kita tidak mampu memberi, membalas dengan barang yang setimpal, walaupun tidak sama persis, barakallahu fikum, maka hendaknya, kata Nabi dalam hadis, fal yuthni alaihi, maka hendaknya memujinya atau mendoakannya dengan kebaikan. Dan ini hukumnya wajib. Wajib. Barakallahu. Dan bagi orang yang memberi, dia tidak boleh mengharapkan pujian atau ucapan terima kasih dari orang yang diberi. Tidak boleh. Tetapi barakah fikum, dia harus mengharapkan, dan hanya diperbolehkan, bahkan dituntut mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas amalan pemberian tersebut. Sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam ketika berdakwah kepada kaumnya, tidak meminta upah imbalan dari mereka. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, namun harus ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, Di antara bentuk ucapan terima kasih dan syukur seseorang yang diberi, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dia memuji dan mendoakan orang yang memberinya. Bagaimana sabda Nabi, fa innahu idza atna faqad syakarahu. Karena sesungguhnya apabila dia memuji, mendoakan orang yang memberinya, dikarenakan tidak bisa membalas dengan balasan yang setimpal, berarti dia telah berterima kasih kepada orang yang memberinya. Dan sebaliknya, barakakum ikhwani wa qatifillah rahimakumullah, kalau orang itu tidak berterima kasih, tidak mendoakan, tidak memuji orang yang memberinya, tidak mengucapkan jazakallahu khairan atau yang lain-lain barakakum kepada orang yang memberinya, faqad kafarahu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka berarti dia dianggap mengingkari kebaikan tersebut, mengingkari kebaikan itu dari Allah, dan juga mengingkari kebaikan itu barakakum dari orang yang memberinya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu seperti anak-anak ya, kalau diberi sama temannya, kemudian sama orang lain, walaupun selain gurunya, walaupun sama abinya, jangan lupa mengucapkan jazakallahu khairan, barakafikum. Kalau kepada umiknya, jazakillahu khairan. Kemudian faedah yang berikutnya, masih pada hadis ini, barakakum, larangan bagi seseorang untuk berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Yang bukan milik dia sebenarnya, barakallahu. Yang dengan dia itu berhias, orang menganggap seakan-akan milik dia, padahal bukan. Ini juga ada larangan, barakallahu. Sebagaimana barakakum disebutkan dalam hadis, wa man tahalla bima lam yu'ta, dan barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki, faka annama labisa taubaizur, maka seakan-akan dia itu mengenakan dua helai pakaian kepalsuan, barakakum. Lalu bagaimana dengan orang yang pinjam sepeda motor, pinjam sesuatu? Apakah itu termasuk berhias dan itu bukan miliknya? Beda, pinjam meminjam beda. Barakallahu. Yang dimaksud di sini adalah ya, dia menampakkan hal tersebut, yang hal tersebut barakallahu itu masuk pada kategori wasofa nafsahu bisifatin laisat fihi. Seseorang mensifati dirinya dengan sifat yang tidak ada padanya. Nah, ini yang dimaksud. Ada orang mensifati, mengaku memiliki sesuatu, mengaku bersifat dengan sifat tersebut padahal tidak ada padanya. Nah, ini yang dimaksud. Itu motor siapa? Motorku. Padahal bukan. Ya, pinjaman. Maka barakallahu masuk pada larangan ini. Beda misalkan ditanya itu mobil siapa, Lamborghini, punyanya Mas Rudi. Nah, ngaku. Barakallahu. Tapi kalau milikku, padahal tidak dia miliki, maka masuk pada hadis ini. Ini yang dimaksud. Dan yang dimaksud dengan hadis ini juga, wasofa ghairahu bisifatin lam takun fihi. Dia mensifati orang lain dengan sifat yang tidak ada padanya. Maka masuk pada hadis, larangan hadis ini. Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dimiliki, maka seakan-akan dia mengenakan dua helai pakaian kepalsuan. Orang itu amanah, orang itu baik, jujur. Padahal dia tahu dia tidak jujur, tidak baik, tidak amanah. Tapi disampaikan kepada orang lain, maka berarti yang menyampaikan ini telah berkafikum masuk dalam larangan ini. Maka hati-hati barakallahu. Ini yang dimaksud dari ya, dia berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Termasuk barakallahu padanya adalah dia memperindah dirinya dalam keadaan sesuatu yang membuat dia indah itu di luar kebutuhan dia. Sudah cukup bajunya, masih saja ingin berkafiku menampakkan bahwasanya dia kaya. Hutang sana, hutang sini, sehingga dianggap dia itu kaya. Padahal dia tidak kaya. Niatannya berbeda berkafiku. Dia tidak qanaah. Maka masuk dalam larangan hadis ini. Sudah punya mobil, Allah subhanahu wa ta'ala beri nikmat kepada dia mobil. Sudahlah cukup dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Sudah cukup mewah. Ya, Innova misalkan. Barakallahu. Ternyata dia ingin yang lebih bagus lagi dengan hutangan. Beli mobil yang lebih bagus lagi. Hutang sana, hutang sini. Maka berkomitmen hati-hati. Beda halnya kalau dia itu memang memiliki penghasilan yang lebih-lebih dan bisa membayarnya. Tetapi kalau dia tidak memiliki penghasilan lalu dia memaksakan diri melebihi kebutuhannya, hutang sana, hutang sini, maka masuk pada hadis ini. Wah bagus rek mobilnya, berarti kaya memang dia. Dia apalagi dengar, senang dia. Hati-hati, berhias dengan sesuatu yang barakafikum dia tidak memilikinya. Fakaan nama labisa taubayjur. Maka seakan-akan dia mengenakan dua helai pakaian kepalsuan. Barakallahu'alaikum. Ya, masuk padanya. Dia mencalonkan dirinya sebagai orang yang bisa amanah. Jadi caleg. Atau cagub. Atau cawagub. Atau yang lain-lain barakallahu'alaikum. Menampilkan, padahal dia tidak amanah. Makna amanah yang sesungguhnya tidak tahu. Dan hak-hak rakyat pun tidak tahu dalam Islam apa. Maka hati-hati. Berarti dia mensifati dirinya dengan sifat bisifatin laisat fihi, dengan sifat yang tidak ada pada dia. Seakan-akan dia amanah. Barakallahu. Maka termasuk kita tidak boleh mendukung orang-orang yang dia itu tidak bersifat dengannya. Sementara kita menyampaikan bahwasanya dia bersifat dengan itu padahal tidak. Maka terkena ancaman ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddad. Telah menceritakan kepada kami Musaddad qala. Beliau berkata, haddatsana Abu Awanah. telah menceritakan kepada kami Abu Awanah Anil A'mas, dari Al-Imam Al-A'mas, An Mujahid, dari Mujahid, An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man ista'adza billahi fa'idzuhu, barang siapa yang memohon perlindungan dengan mengatasnamakan Allah. Ada orang kafir misalkan, atau dia muslim meminta perlindungan kepada kita mengatasnamakan Allah. Misalkan saya minta tolong padamu, ya, untuk memberikan keamanan kepada saya dan keluarga saya, tolong dengan nama Allah. Maka kata Nabi, fa'aizuhu, maka hendaknya kalian memberikan perlindungan kepadanya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka hatta yasma'a kalamullah. Ini saja kepada orang kafir, kepada orang musyrik. Surat At-Taubah ayat ke-6. Dan apabila ada seseorang dari kalangan kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu wahai Nabi, wahai Rasul, maka berilah perlindungan hatta yasma'a kalamullah, sampai atau supaya dia mendengar kalamullah sehingga mendapatkan hidayah. Kemudian kata Nabi, wa man sa'ala billahi fa'atuhu, dan barang siapa yang meminta kepadamu, meminta kepada seorang dengan mengatasnamakan Allah, maka berilah dia. Ada pengemis, nuwun sewu sakwelase mugi-mugi sampean diparingi rezeki sing melimpah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala, terus seperti itu. Berarti juga masuk padanya, mengatasnamakan Allah, mendoakan kita, barakahikum, dengan disebutkan di situ bahwasanya Allah akan membantu kita, maka berilah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang memberi kebaikan kepada kalian, maka balaslah orang tersebut. Balas. Maka balasannya dengan apa? Dengan sebagaimana disebutkan pada hadis tadi barakallahu, dengan sesuatu yang kita bisa membalasnya setimpal. Fa illam tajiduhu fad'ullahu. Namun apabila kalian tidak bisa membalasnya, mungkin kita ini barakallahu sedang banyak kebutuhan sehingga tidak bisa membalas kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, tidak bisa membalas hadiah atau pemberian orang lain kepada kita, maka fad'u lahu, maka doakanlah dia. Barakallahu. Doakan di sini juga masuk padanya dipuji. Masya Allah. Jazakumullahu khairan atas pemberiannya. Hatta ya'lama angkod kafa'tumuhu, maka doakanlah dia sampai dia itu yakin, mengetahui atau merasa bahwasanya kalian ini yang diberi telah memberikan balasan kepada dia. Berarti membuat senang orang yang memberi. Terkait dengan dia ikhlas atau tidak ketika memberi, ini urusan lain. Tetapi tugas kita adalah membalas dengan yang setimpal. Ini kalau mampu. Kalau tidak mampu, dan ini tidak wajib. Kalau tidak mampu, maka mendoakan atau memujinya. Ini yang wajib. Kalau tidak mendoakan, tidak memujinya, dalam keadaan juga tidak bisa membalas, maka berarti dia berdosa, dianggap telah mengingkari kebaikan orang yang memberinya, dan dianggap tidak berterima kasih. Maka barakallahu, ketika kita tidak bisa memberi sesuatu kepada orang yang memberi kita, maka hendaknya kita mendoakan sampai orang yang memberi tersebut tahu kalau kita telah mendoakannya atau telah memujinya. Yakni mendoakan di hadapan dia dengan ucapan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, atau jazakallahu khairal jaza, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Barakallahu. Jangan kemudian wah nanti tidak di depan dia juga tidak apa-apa, ketika diberi diam saja, maka seperti ini tidak adab, ya. Barakallahu. Apalagi orang Jawa, ya, yang sangat mengerti barakallahu sopan santun, maka hendaknya mendoakan atau memujinya apabila tidak bisa membalas dengan sesuatu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, pada hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, faedah yang pertama, wajibnya memberi perlindungan kepada seseorang yang meminta perlindungan dengan mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib. Namun yang dimaksud di sini bukan melindungi orang pelaku kebid'ahan, orang yang jahat, bukan. Tetapi di luar itu, namun kalau melindungi orang yang melakukan kejahatan dalam rangka sisi yang lain, misalkan dikejar oleh masyarakat untuk barakallahu diberlakukan dengan di luar hukum yang ada, maka tidak mengapa. Dan kemudian nanti kita menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Namun kalau melindungi orang pelaku kebid'ahan dalam rangka tidak menasihatinya, maka tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kebid'ahan. Dalam tafsir yang lain adalah Allah melaknat orang yang melindungi orang yang jahat, yang terang-terangan barakallahu'alaikum menampakkan kejahatannya. Allah melaknat. Maka kita tidak boleh melindungi. Walaupun dia meminta perlindungan, maka barakallahu'alaikum kita nasihati, bukan kemudian dilindungi. Tujuannya adalah menasihati. Jadi kalau ada orang meminta perlindungan dengan mengatasnamakan Allah, lindungi saya dengan nama Allah, saya butuh perlindungan, maka kata Nabi, fa'idhu, maka lindungi dia. Apalagi kalau dia kafir, masukkan dia ke tempat kekuasaan kita supaya dia mendengar kalamullah sebagaimana dalam surat At-Taubah. Siapa tahu barakallahu'alaikum dia mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan hidayah. Kemudian faedah yang berikutnya, barang siapa yang meminta dengan mengatasnamakan Allah, maka berilah. Maka ingat barakallahu'alaikum, meminta di sini tidak ada unsur kebohongan. Maka hendaknya kita memberi. Kalau ada unsur kebohongan, ada unsur penipuan, ada unsur kemaksiatan, maka kita tidak memberi. Misalkan barakahikum, ada orang meminta sumbangan, jelas-jelas itu adalah kelompok yang menyimpang. Sumbangan ini, sumbangan itu, ya, mengatasnamakan Allah, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, apalagi disodorkan proposalnya pembangunan ini dan itu, maka kita tidak memberi. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling menolong, tolong menolong, janganlah kalian saling tolong menolong pada perkara dosa dan permusuhan. Tapi barakallahu, kalau di luar itu ada orang yang mengemis misalkan, ada orang yang meminta atau orang pinjam dengan mengatasnamakan Allah, apalagi bersumpah demi Allah, saya tidak memiliki ini, saya butuh ini, maka berilah. Kemudian faedah yang berikutnya, anjuran untuk membalas kebaikan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Dan barang siapa yang memberi kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Kalau bisa yang setimpal, ya setimpal. Tidak bisa, maka mendoakannya dan memujinya. Maka itu bentuk terima kasih. Faedah yang berikutnya, lalu bagaimana kalau tidak bisa memberi dengan pemberian yang setimpal, tidak bisa membalas dengan balasan yang setimpal? Fa in lam tajidu, kata Nabi, fad'u lahu. Kalau kalian tidak mendapati, tidak mampu memberi yang setimpal, maka doakan dia. Hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu, sampai orang yang memberi tadi, ya, dia benar-benar sudah tahu atau menganggap bahwasanya kita telah membalas kebaikan tersebut. Minimalnya dengan doa dan pujian. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan al-mas'alah meminta-minta, di situ barakallahu fikum ada perkara-perkara yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Meminta-minta hukum asalnya barakallahu fikum adalah haram. Sampai-sampai disebutkan kalau dia meminta-minta dalam keadaan dia sendiri mampu, maka nanti dia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan kepalanya tidak ada kulit dan tidak ada daging, tengkorak. Barakallahu fikum. Namun kalau di luar itu maka diperbolehkan apabila misalkan dia sangat membutuhkan dan tidak ada lagi sesuatu yang dia miliki, maka boleh. Ketika sudah cukup, sudah, tidak memperbanyak dulu. Maka disebutkan oleh para ulama, su'alun nas hajata nafsihi takatsuron, meminta-minta kepada manusia untuk kebutuhan dia sendiri dengan memperbanyak, memperkaya permintaan tersebut. Ini yang haram. Ngemis sana, ngemis sini, ternyata punya sapi. Banyak pengemis itu. ngemis sana ngemis sini, ternyata rokok terus, wah jangan diberi. Ngemis sana ngemis sini ditanya dapat berapa, seperti di Sunan Bonang itu ya, pernah ada teman yang nanya, sepi mas, biasane sedino 70.000 tak itu tak nyampe, masya Allah, sedino 70.000 sebulan berapa, bisa 2 juta lebih. Soalun nas hajata nafsihi takathuron, ini yang haram. Meminta-minta kepada manusia untuk kebutuhan dia, namun memperbanyak dalam rangka memperkaya. Namun yang boleh, orang yang tidak mampu meminta kepada penguasanya, ini boleh. Orang yang tidak memiliki apa-apa ketika itu, ya tidak ada juga yang bisa dihutangi, maka boleh ketika itu saja, sesuai dengan cukupan dia. Barakah itu. Kalau memang tidak diterima kerja sana kerja sini, di luar itu barakah hukum haram hukumnya. Kawan yang aku tulis rahmatullah pada hadis tersebut, faedahnya sama dengan hadis sebelumnya, yang intinya adalah wajibnya untuk membalas kebaikan. Dengan doa fi halati adamil istita'ah. Apabila memang tidak mampu memberikan dengan balasan yang timpal, maka dengan doa. Dan juga berkafikum mengandung faedah wujubul himayah wan nasr wal musa'adah likulli man yastajiru billah wa yasta'idza bismillah. Wajib bagi seseorang untuk memberikan perlindungan, pertolongan dan bantuan kepada setiap orang yang meminta perlindungan, meminta keamanan dengan menyebut nama Allah atau mengatasnamakan Allah, maka wajib untuk memberikan perlindungan tersebut walaupun dia orang kafir. Bagaimana berkafikum ketika ada kafir harbi, dia meminta perlindungan kepada sebagian sahabat, maka sahabat yang lain tidak boleh membunuh orang kafir tadi. Maka terkadang sahabat yang lain mengatakan, jangan kau bunuh, dia berada dalam perlindunganku dan meminta perlindungan kepadaku. Maka kita tidak boleh membunuhnya ketika itu. Barakah itu. Maka ini dalam Islam seperti itu. Karena ini menunjukkan dia itu lemah sampai meminta perlindungan. Kemudian ikhwani wa qatifillah rahimahumullah, kita masuk pada bab yang berikutnya. Satu hadis, dikarenakan memang ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab man lam yajidil mukafa'ah fal yada'ulahu. Bab, barang siapa yang tidak mendapati sesuatu yang bisa dipakai untuk membalasnya, dalam artian barang siapa yang tidak mampu membalas pemberian orang lain, maka hendaknya mendoakan orang tersebut. Fal yada'ulahu. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, qala, beliau berkata, haddatsana Hammad ibnu Salamah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, an Sabit, dari Sabit, an Anasin, dari Anas, annal muhajirin qalu, kata Anas bin Malik, sesungguhnya orang-orang muhajirin, yakni orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, qalu, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahabal ansar bil ajri kullihi, orang-orang Ansar telah membawa pergi semua pahala. Ya, yang namanya orang Ansar adalah mereka-mereka yang menerima, menyambut dan memfasilitasi kebutuhan orang-orang muhajirin yang dianggap sebagai saudara, seiman, seislam, seperjuangan. Orang muhajirin menganggap bahwasanya orang-orang Ansor telah membawa pergi semua pahala. Qala, maka Nabi memberikan hiburan dan jawaban, la, tidak. Mada'autumullaha lahum, selama kalian juga berdoa kepada Allah, yakni mendoakan mereka kepada Allah, wa atnaitum alaihim bihi, dan selama kalian memuji mereka atas pemberian mereka kepada kalian, maka orang yang berterima kasih kepada orang yang memberi dengan memberikan doa, pujian, itu juga mendapatkan pahala. Al-hadith, hadithun sahih. Hadith ini sahih barakatuh. Ikhwani wa fati billah rahimakumullah. Maka pada hadis ini diambil faedah barakakum bahwasanya orang yang hanya bisa mendoakan kepada orang yang memberi atas pemberiannya, maka dia juga mendapatkan pahala. Oleh karenanya ikhwani wa fadhilah rahimakumullah, Islam itu adalah agama yang luas. Apabila tidak bisa beramal dengan sebuah amalan yang bisa diamalkan oleh orang lain, namun Islam juga memberikan jalan yang lain supaya dia bisa mendapatkan pahala. Kalau tidak, maka seakan-akan amalan ibadah itu kebanyakan bisa diborong oleh orang-orang yang kaya. Yang kaya bisa bersedekah, berinfak dengan hartanya, sementara yang miskin tidak bisa. Maka berkafikum, dan ini pernah terjadi, akhirnya Nabi memberikan jawaban, memberikan hiburan kepada fuqara wal masakin minas sahabah, dari kalangan para sahabat, bertasbih, bertahlil, bertahmid, itu juga sedekah. Sebagaimana Nabi menyatakan, ya, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah juga telah menjadikan kepada kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sungguhnya setiap ucapan tasbih subhanallah, baik selesai sholat, dikir-dikir selesai sholat atau di luar itu, adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir juga dianggap sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid alhamdulillah juga sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil ucapan la ilaha illallah juga sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, dan memerintahkan perkara yang ma'ruf juga sadaqah. Wa nahyun an munkar sadaqah, dan mencegah dari kemungkaran juga sadaqah. Ini barakakum yang disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang fuqara wal masakin dari kalangan para sahabat. Jadi agama Islam ini adalah agama yang luas. Agama yang barakakum banyak sekali jalan-jalan kebaikan padanya. Oke, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kajian sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlullahi wa barakatuh.